Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita masih di kitab Akhlaqul Ulama, menyebutkan akhlak para ulama dan sifat mereka dengan keilmuan yang mereka miliki dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri, akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi qala haddatsana Utan ibn Nusair qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman an Matarin Al-Warraq fi qaulillahi 'azza wa jal wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Beliau Al-Imamul Ajurri rahimahullah membawakan dengan sanadnya dari Matar Al-Warraq rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-269, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang ia Allah anugerahkan padanya al-hikmah maka sungguh dia telah mendapatkan pemberian yang banyak, mendapatkan kebaikan yang banyak. Qala Matar Al-Warraq rahimahullah, beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, balaghana annal hikmata khasyatullahi wal ilmu bihi. Telah sampai ilmunya kepada kami. Hikmah yang dimaksud dalam ayat adalah rasa takut kepada Allah dan memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Khasyah itu sendiri adalah rasa takut yang dibangun di atas keilmuan terhadap yang ditakutin. Dan tidak ada yang memiliki rasa takut yang demikian dari kalangan hamba Allah kecuali para ulama, seperti yang telah kita sebutkan dalam ayat yang sebelumnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki rasa takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Maka beliau menafsirkan di sini, siapa yang diberikan al-hikmah, yang dimaksud adalah al-khasyah. Naam. Maka siapa yang diberikan rasa takut dengan ilmu yang telah dia ketahui, maka sungguh dia akan mendapatkan anugerah yang banyak. Akan terbimbing dengannya lisannya, akan terbimbing dengannya itu jawarihnya, anggota tubuhnya, untuk senantiasa beramal yang baik. Seperti itu terbimbing lahirnya, terbimbing pula batinnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang ia miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita sekalian khusyah, rasa takut kepadanya dengan sebenar-benar rasa takut. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin, riwayat mengatakan akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn Abdul Jabbar as-Sufi qala haddatsana Muhammad ibn Bakkar qala haddatsana Abidah ibn Humaid Anil A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad An Abdullah ibn Murrah qala qala Masruq dari Abdullah ibn Murrah, beliau menyebutkan telah berkata Masruq ibn Al-Ajda, salah satu dari tokoh dari kalangan muridnya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan rahimahullah bihasbi mri'im minal ilmi an yakhshallaha. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu untuk dia itu memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa engkau meninggalkan sesuatu yang ini? Dia mengatakan dikarenakan Allah melarang. Kenapa engkau tidak melampaui batas yang ini? Dia mengatakan karena ada larangannya dari syariat. Ada hadisnya yang melarang, ada bimbingannya tidak boleh melampaui batas-batas tersebut. Apa itu berupa keyakinan ataukah ucapan dan perbuatan. Dia menahan diri dari untuk melakukan suatu perkara itu karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan dosa dan hukuman kepada dirinya. Ajilan au ajila, segera ataupun masih ditempo. Nah, kata Masruq rahimahullah, cukup seseorang itu dikatakan memiliki ilmu kalau rasa takut dia itu mencegah na'am dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihasbi mri'im minal jahli an ya'jaba bi ilmihi. Fala haula wala quwwata illa billah. Nas'alu lana wa lakumul afiyah wassalamah. Nas'allah lana walakumul afiyah wassalamah. Dan cukuplah seseorang dikatakan dia itu jahil, bodoh, kalau ia itu merasa ujub dengan ilmu pengetahuannya. Dia bangga, merasa mampu, dia takjub dengan apa yang dia udah dapatin. Kalau kelas-kelas begini sih, ya saya bisa lah, ya, gak perlu khawatir. Nah, kalau masalah kayak gitu, itu tergantung orangnya, gak apa-apa. Menganggap enteng suatu perkara melampaui batas na'am, padahal dia mengetahui. Gampang nanti itu na'am. Dia merasa takjub, merasa mampu dengan dirinya, dengan apa yang dia telah miliki. Naam. Sehingga menganggap enteng pelanggaran yang dia lakukan dan mengabaikan teguran-teguran yang di sekitarnya. Terlebih kalau yang menegur lebih di bawahnya atau tidak memiliki kadar selevel dirinya. Maka kata beliau Masruq Ibnul Ajda, cukup itu tanda kebodohan. Maka ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi asar yang sampai kepada kita yang dinukilkan oleh Imamul Ajurri betul-betul merefleksi diri kita. Panjangnya waktu yang kita tempuh dalam mengkaji sunnah, lamanya kita bertemu dalam berbagai macam majelis, banyaknya kitab yang kita tumpuk, tebalnya catatan yang kita simpun, itu betul-betul tidak menjadi tolak ukur kalau kita itu lebih baik daripada saudara kita, kita lebih berilmu dari dia. Lantaran dengan sebab itu kemudian kita mengabaikan teguran yang lain. Tidak ada yang selamat siapapun itu orangnya. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Naam. Alangkah bahagianya yang ia merasa dengan ilmu tersebut, semakin tawaduk kepada Allah dan takut kepadanya, merasa kurang dan terus memperbaiki. Di tengah dia sungguh-sungguh memperbaiki, masih punya rasa khawatir kalau apa yang dia lakukan masih keliru. Bersegera dia kembali ketika mendapat teguran, tidak merasa abai dengan sedikitnya kesalahan, terlebih kalau sudah banyak, terlebih kalau sudah menjadi fitnah. Fala haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang nomor 2. Cukup seorang itu dibilang jahil. Ingat, seseorang itu tidak terlalu membutuhkan sertifikat dalam untuk beragama ini. Ya, ijazah itu legalitas yang dibuat oleh manusia yang tidak mewakili sama sekali apa yang ada pada diri kita. Itu hanya sanjungan. Ya, pujian yang diharap manusia itu bisa mendudukkan posisinya, tapi kebanyakan tidak sampai 10%, itu kebanyakannya adalah formalitas yang dibangun di antara hubungan manusia. Mereka menganggap butuh itu. Itu kalau sampai 10%. Ya. Dan bahkan Syekh Muqbil dalam mukaddimah kitab Al-Hulal Adz-Dzahabiyah dinukilkan oleh pengarang, beliau menyebutkan nasihati likulli talibil ilmin atau li talibil ilmin alladzina lam yaftatinu na'am bil ijazah an yuqbilu alal ilmil arabiyah. Mengentengkan sisi ijazah itu tidak butuh, dan bahkan beliau seharusnya itu apa di atasnya S2 atau S3 ya. Iya, apa secara level pendidikan. Tapi beliau tidak mempedulikan itu, Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, maka beliau nasihatku pada para penuntut ilmu yang mereka itu tak terfitnah dengan adanya status ijazah. Hendaklah mereka bersemangat untuk mempelajari ilmu bahasa Arab yang dengannya dia akan bisa paham kitab dan sunnah. Karena kebanyakan orang mau belajar itu kalau dapat ijazah, perginya kemana? Libya. Perginya kemana? IAIN. Perginya kemana? Fakultas ini. Yang dicari apa? Paham. Mungkin kalau diadakan sensus, cek gitu ya, dari 1000 orang, apakah sudah tentu satu itu yang lillahi ta'ala kesana itu mencari ilmu karena Allah Ta'ala dalam rangka menunaikan fardu ain yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ya, 99,9%, yang 1%-nya gak tahu kemana, yang 0,1%-nya. Tapi kebanyakan mereka karena faktor ijazah. Penting itu ijazah. Gak punya, masa depan suram. Mau jadi apa nanti gak punya ijazah? Hati-hati antum semuanya, gak punya ijazah. Sehingga barakallahu fikum, kita mengatakan ijazah-ijazah yang dibuat manusia pada dasar tak mewakili sama sekali apakah kita itu sebenarnya orang yang berkompeten di bidang tersebut ataukah tidak. Sama sekali tidak. Apalagi di zaman yang penuh fitnah sekarang ini, barakallahu fikum, antum mau titel di kelas berapa, mau masuk di bidang apa, punya duit berapa, selesai. Bil fulus kulu syai'in tembus, kata mereka. Jadi mulus. Dengan sebab apa? Fulus. Sehingga sekalipun dia tidak sekolah, punya ijazah. Naam. Punya sertifikat, punya gelar yang mengesankan dia adalah orang yang pandai di dalam bidang tersebut, direkomendasi dan berhak untuk mendapatkan sanjungan. Tidak ternampak dari apa yang dia berstatus padanya, namanya memiliki titel padanya, pangkat atau jabatan padanya, tidak menunjukkan dia termasuk orang yang memiliki ilmu padanya. Bahkan di bidang agama, ustadz, profesor, doktor, haji, panjang namanya ya, diundang dalam seminar ini sebagai pembicara kajian daurah akbar, tablik akbar yang datang ribuan. Dari ucapannya, dari perbuatannya tidak menunjukkan dia sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Halikul lihyah, pangkas jenggot habis. Kumisnya yang panjang. Iya. Panjang kumisnya, jenggotnya yang dipangkas. Isbal, celananya diturunkan. Pakai pantalun. Keluar pakai sebagai orang yang dipandang mengenakan apa? Baju yang menampakkan aurat. Nah, ketat. Sehingga dengan tingginya sanjungan manusia dan sertifikasi yang dia dapatkan sama sekali tidak mewakili dia sebagai seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kembalilah kepada metodenya para ulama dalam membina diri kita, mendidik diri kita. Waspadalah terhadap apa yang telah kita capai, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi dan dirugikan panjangnya waktu yang telah kita tempuh tidak mendapatkan keutamaan di sisi Allah berupa ilmu yang bermanfaat. Cukup orang itu dikatakan berilmu kalau nampak darinya khasyatullah. Dan cukup untuk dikatakan seorang itu jahil kalau ia ujub dengan dirinya. Nas'alullah lana walakumul afiyah wassalamah. Allah menyebutkan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dalam suratul Kahf Allah mengatakan, dan jangan kau taati orang-orang yang ia telah kami jadikan hatinya itu lalai dari zikir kepada kami. Tak dia berzikir dengan lisannya, tidak pula dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jawarihnya yang menampakkan dia orang yang takut kepada Allah dan menghormati hukum-hukumnya. Naam. Jangan kau taati mereka, orang-orang yang lalai dari zikir kepada kami. Wa taba'a hawa, dan dia lebih memilih untuk mentaati hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta. Orang yang demikian akhir daripada urusannya adalah cerai-berai, carut-marut. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini perlu kita cermati, barakallahu fikum, adab-adab yang demikian. Kerap kali apa yang kita pelajari di TK tidak kita ingat saat kita sudah naik ke SD. Apa yang kita pelajari di SD tidak kita ingat apa yang saat kita sudah naik ke SMP, terlebih setelah SMA, terlebih setelah keluarga. Seolah-olah pendidikan TK, SD itu kewajibannya anak-anak. Apa yang dipelajari di sana itu cuma bekal untuk anak-anak kalau orang tua tak perlu. Apa yang dipelajari dalam mukaddimah kita, pendahuluan, ya, kitab pembuka, seorang yang mau belajar ilmu, seolah-olah itu dibutuhkan kalau saat mau belajar, kalau sudah senior, ya, sudah jadi ustadz, sudah jadi kibar, sudah jadi tokoh, jadi pengurus, seolah-olah halal apa yang ada di hadapannya dan lewat padanya apa yang dilarang sebelumnya. Tentunya ini musibah, barakallahu fikum. Sama sekali bukan itu. Ilmu dipelajari sejak kita bermula belajar ilmu ya agar kita dapat ilmu yang bermanfaat, memberi manfaat saat kita mulai belajar, mengambil manfaat dengan cara yang baik sehingga kita mati di atas apa yang kita telah pelajari tersebut. Dan ini tentunya yang kita istimewakan sebagai seorang muslim, yang patut untuk kita berusaha sungguh-sungguh sebagai seorang ahlu sunnah. Naam. Dan banyaklah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dalam masalah ini. Dan banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya sifat kita yang hati terus berbolak-balik. Sesaat kita lagi semangat, noleh sedikit ada pengaruh, langsung pengin yang lain. Pengin berangkat taklim, bawa buku, lihat catatan yang lain. Angka nol-nolnya banyak. Taruh buku taklim, ganti angka nolnya yang dipegang. Tahu ya? Nota atau kayak yang semisalnya. Sehingga hati kita begitu lemah, mudah berpaling dengan sedikit gangguan. Konsentrasi di majelis susah dengan banyaknya fitnah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Terus kita bermunajat kepada Allah agar kita dikokohkan di atas ilmu yang bermanfaat dan istiqomah hingga Allah mewafatkan kita sekalian. Qala rahimahullah akhbarana Abu Bakar qala haddatsana Abdul Abbas Ahmad ibn Musa ibn Zanjuyah qala haddatsana Hisham ibn Ammar ad-Dimashqi qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Al-Auza'i qala sami'tu Yahya ibn Abi Katsir yaqul tabi'in Yahya ibn Katsir, beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Auza'i, beliau mengatakan Yahya ibn Katsir mengatakan Al-alimu man khasyallah wa khasyatullah al-wara'u. Orang yang alim itu adalah orang yang memiliki takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itulah al-wara'. Naam. Alim itu orang yang takut kepada Allah, orang yang menghormati hukum-hukum Allah. Ada perintah, dia lakukan. Ada sunnah, dia hiasi dirinya dengannya. Ada yang makruh, dia jauhkan diri dengannya, terlebih dari perkara yang haram, dia meninggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat daripada khasyatullah itulah al-wara'. Naam. Seorang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang membahayakan. Apa yang bahaya bagi seseorang? Ada yang haram, ia langgar. Ada yang diperintahkan, dia tinggalkan. Maka orang yang wara', dia berusaha meninggalkan itu. Saya tak tetaplah mengamalkan yang ini yang sunnah, terlebih ini yang wajib. Baik itu kaitannya sama ibadah fardiyah, ya, ibadah pribadi antara dia dengan Allah. Ataukah ibadah itu terkait sama orang lain, ada hubungannya dengan orang lain, perintah-perintah yang wajib seperti halnya bermuamalah dengan orang tua, karib, kerabat, tetangga, saudara, kaum muslimin. Apa yang wajib atas dirinya, dia berusaha memenuhi. Kenapa? Takut jangan sampai apa yang menjadi tanggung jawabnya terlantar. Naam, dia berusaha memenuhi. Mana saja sisi yang itu menjadi tanggung jawab dia. Berusaha memenuhi. Dia sebagai bapak, dia berusaha memenuhi. Bagaimana tanggung jawab dia sebagai bapak? Wajibnya seperti apa? Dia dalam rumah tangga sebagai istri, sebagai anak laki-laki, anak perempuan, terus menjaga masing-masing batasan-batasan tersebut. Dan tentunya setiap posisi memiliki batasan wajibnya. Yang wajib dia jaga, yang haram, yang makruh dia menjaga untuk tidak melampauinya. Baik itu kaitannya sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, ataupun itu kaitannya sama muamalah dengan manusia pula. Hal-hal yang dilarang dia berusaha menjaga dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-wara'. Orang yang menjaga untuk dirinya hal-hal yang dikhawatirkan akan membahayakan dirinya. Naam. Maka kata Yahya bin Katsir, orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah, dan takut kepada Allah itulah al-wara'. Qala rahimallahu al-imamul ajurri akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Abul Hasan Ali ibn Ishaq ibn Zatoya atau Zatiyah, wallahu ta'ala dhabatnya seperti apa. Qala haddathana Ubaidullah ibn Umar na'am al-Qawariri qala haddathana Hammad ibn Zaid qala sami'tu Ayyub yaqul. Ayyub la'allahu as-Sikhtiyani rahimahullah al-imam min a'immat ahli sunnah wal jamaah. Ayyub beliau mengatakan yang bagi lil alimi an yad'a ar-ramada 'ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jal. Sepantasnya orang itu kalau alim untuk dia itu menghamparkan kerikil di wajahnya, di kepalanya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Azza wa Jal. Ujian ketika orang di bawah, ya ketika duduknya di bawah, ketika dia sebagai orang yang mengikutin, ketika sebagai orang yang diatur tinggal menjalankan, itu lebih kecil, lebih ringan daripada orang yang di atas. Perumpamaan orang yang di atas, semua orang lihat satu arah, sehingga potensi untuk diketahui cacatnya lebih besar daripada orang yang duduk di bawah, gak kelihatan. Naam. Maka seperti itu pula ketenaran, kemasyhuran, ya, semakin dipandang, disanjung orang, atas apa yang dia kelihatan juga lebih gampang, lebih mudah. Akan tetapi barakallahu fikum, itu adalah fitnah, itu ujian, bukan kebanggaan. Itu amanah, tanggung jawab, bukanlah hakikat dari sanjungan yang seseorang itu akan diutamakan dengan panggilan ataukah sebutan-sebutan tersebut. Ya. Bahkan ketika kita di rumah dipanggil bapak, sebagai bapak karena memang kita bapak, ada tanggung jawab di balik kata sebutan bapak tadi. Begitu pula ketika kita menjadi apapun, ya. Sebagai pengurus, sebagai koordinator dalam sebuah kepanitiaan, ketua dalam sebuah lembaga, pemimpin dalam sebuah kegiatan, semua itu bukan predikat yang memastikan orang tersebut mesti lebih baik dari yang lainnya secara mutlak. Itu ujian. Bisa enggak dia membawa amanah tersebut hingga akhir? Bisa enggak dia lulus? Naam. Betul-betul kita diuji dengan semua keadaan kita ma'asyiral ikhwah, termasuk ketika kita sebagai santri di semua kelas kita. Ketika orang lain menyanjung kita, masya Allah bisa taklim, masya Allah bisa duduk belajar, itu pujian yang sifatnya semu. Setiap saat bisa menghancurkan niat kita dan setiap saat bisa menggelincirkan kita semuanya. Maka barakallahu fikum, ketenangan itu kalau kita itu sudah dikafani. Saat kita dikafani, apa yang kita pelajari di awal itu ikut terbawa dalam kafan itu. Maka barakallahu fikum, sepantasnya kalau orang itu memiliki ilmu, menaburkan kerikil, pasir, debu di wajahnya sebagai bentuk tawaduk dia kepada Allah, agar tak diketahui, ya, agar nampak kelihatan sama dengan yang lainnya, tidak nampak beda, dan biar lebih bisa menyadari kalau apa yang ada pada dirinya, ilmu itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan sebuah predikat yang akan menyelamatkan dia secara mutlak. Ada tuntutan setelahnya. Nas'alullahi lana wa lakumul afiyah wa salamah. Banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan penjagaan darinya, sehingga dengan rahmatnya lah kita akan bisa lulus menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah akhbarana Abu Bakrin, qala haddathana Abul Fadl Ja'far ibn Muhammad As-Sandali, qala amba'ana Abu Bakar ibn Zanjuyah, qala haddathana Nu'aim ibn Hammad qala an ibn al-Mubarak Abdullah rahimahullah imam al-ma'ruf an Zaidah an Hisham anil Hasan. Beliau meriwayatkan dari Zaidah, dari Hisham, dari Al-Hasan wala'allahu al-Basri rahimahullah, qala, beliau mengatakan, inkana rajulu idza talabal ilma lam yalbath an yura dzalika fi takhashshu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa zuhdihi wa inkana rajulu la yatlubul baba min abwabil ilmi faya'mala bihi fayakunu khairan lahu minad dunya wa ma fiha law kanat lahu fajalaha fil akhirah. Boleh jadi seseorang kalau dia belajar ilmu itu tak kelihatan bekasnya di dalam kekhusyuannya, di dalam cara dia memandang sesuatu, menilai sesuatu, tidak nampak itu pelajaran nampak di lisannya, tak nampak itu dalam tangannya, tak nampak pula itu dalam kesuhutannya. Ya, rasa bersungguh-sungguh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah, tidak nampak itu. Boleh jadi seseorang ia itu belajar tapi tak nampak sama sekali kalau dia pernah belajar. Maka sekali lagi barakallahu fikum, apa yang kita duduk membahas ini dan apa yang telah kita lalui hari-hari sebagai seorang ahlu sunnah, betul-betul itu adalah ujian buat kita. Apakah yang telah kita lalui itu udah nampak, menampakkan kita itu sebagai orang yang khusyuk dalam melakukan ibadah? Iya, dalam kita menilai sesuatu, naam, adakah nampak itu ilmu kita, cara bicara kita, cara bersikapnya kita, dan bahkan cara beribadahnya kita, nampak enggak itu ilmu? Wa in kana rajulun la yatlubul baba min abwabil ilmi fayamala bihi fayakunu khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Dan boleh jadi seseorang itu mempelajari ilmu dari bab-bab ilmu yang ada sehingga dia bisa beramal, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaulah seandainya ia memiliki kesempatan tersebut, maka hendaknya lah ia menjadikan itu untuk akhirat, ikhlas karenanya. Ya, kalau memang ia diberikan kesempatan untuk itu, maka jagalah, berusahalah ikhlas, jadikan itu untuk tabungan akhirat kita. Naam. Dan sangat banyak sekali ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari para ulama salaf, apakah mereka yang di bidang ilmu hadis atau yang mereka di dalam ilmu nahwu, dari para pendahulu kita, mereka lebih suka kalau punya tulisan itu dihilangkan pengarangnya agar orang punya manfaat dari itu. Ya sudahlah, tak usah diketahui kalau itu aku yang menulis, cukuplah itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang diriwayatkan dari para ulama. Di antaranya Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Imam Ali bin Abi Thalib atau Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, ketika beliau usai mengarang kitab Al-Ajurumiyah, ya, beliau diriwayatkan mengemasi itu kitab, dilipat kemudian dibuang, dicampakkan oleh beliau, tidak disimpan, dengan beliau mengatakan, ya Allah, seandainya apa yang aku amalkan itu karena ikhlas karenamu, maka jadikanlah tetap apa yang aku tulis ini kekal karenamu. Itu kitab Naam Matan Al-Ajurumiyah dalam permasalahan Nahwu. Naam. Taib. Dan kitab itu memenuhi perpustakaannya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dijadikan sebagai metode pertama ketika dia belajar ilmu nahwu. Yang belum insyaallah bisa mendaftarkan nanti untuk dipelajari. Nah, agar bisa faham Al-Qur'an dengan baik, agar bisa faham sunnah dengan baik dengan memahami metode berbahasa Arab. Itu beliau lakukan. Ya. Dan tidak satu atau dua yang dinukilkan dari mereka para ulama melakukan hal yang demikian. Mereka sangat mengharapkan kalau apa yang mereka lakukan itu tidak diketahui kalau itu mereka yang ada di depannya. Tujuannya apa? Agar keikhlasan mereka tetap terjaga. Fitnah di akhir zaman, orang itu lebih suka tampil, ya, tak diketahui apa riwayat dia dalam permasalahan ilmu. Tapi paling senang kalau dia ada di atas. Minder kalau dia ada di bawah, nggak bisa, nah, nggak usahlah kalau di bawah, antum aja. Gengsi dia. Naam. Atau bahkan gengsi disuruh orang lain, apa yang sih nyuruh-nyuruh? Memang Allah memerintahkan antum itu untuk menjadi penjaga saya. Angkuh, sombong, tak butuh dia teguran dan bimbingan. Kenapa? Itu tidak menampakkan sama sekali pada dirinya, pada lisannya ada ketundukan, ketawaduan. Naam, seperti yang diisyaratkan oleh beliau. Kalau seandainya orang itu belajar karena Allah, maka akan nampak itu pada kekhusyuannya, ketenangan dia. Ya. Kemudian lisannya, perbuatannya. Fala haula wala quwata illa billah. Qala akhbarana Abu Bakrin, qala haddatsana Abu Sa'id Al-Mufaddal Ibnu Muhammad Al-Yamani fil Masjidil Haram. Qala haddatsana Muhammad Ibnu Maimun Al-Khayyab. Qala sami'tu Ibnu Uyainah au Ibnu Uyainah yaqul idza kana nahari naharu safihin wa laili lailu jahilin fama asna'u bil ilmi alladhi katabtu. Kata Muhammad Ibnu Maimun Al-Khayyat, beliau mendengarkan Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah beliau mengatakan, kalau seandainya siangku aku lalui seperti siangnya orang bodoh, malamku kulalui seperti malamnya orang yang bodoh, lalu apa gunanya? Apa yang harus aku perbuat dengan ilmu yang telah aku pelajari ini? Maunya siang bebas sepanjang siang, gak usah ngatur-ngatur hidup itu sendiri, tahu batas sendirilah, gak usah ngatur-ngatur orang lain. Kita itu warga negara Indonesia, masing-masing dijamin dalam undang-undang. Tegas gitu ya. Jadi gak usah perhatian sama orang lain. Urus diri sendiri. Begitu kata dia. Takutlah kepada Allah. Ya ikhwah. Naam. Itu ucapan yang keliru. Jadi pengennya dia bebas, tidak ada yang melihat. Dan itu adalah kebohongan. Manusia itu tidak bisa dibebaskan dari kebutuhan dan kebutuhan. Terus dia butuh, terus dia butuh, terus dia butuh. Ya, itu manusia. Selagi dia hidup, dia akan bakal punya keinginan. Kalau kita tak mau diatur oleh keinginan yang baik, aturan yang baik, pasti kita akan tergiring oleh keinginan yang buruk, tercela, kebebasan, hawa nafsu. Itu pasti. Karena manusia tidak akan bisa istirahat dari untuk ingin. Karena dia masih waras, kecuali kalau dia gila, tidak punya pengin. Jalan ke sana, penuh dengan senyum dan tawa, enggak punya masalah. Kenapa? Ya karena enggak punya keinginan, enggak ada akalnya. Tapi selagi manusia itu punya akal, dia akan terus berkeinginan. Maka apa gunanya buku yang telah kita tebalkan catatannya, kitab yang telah kita pelajari banyak itu? Ya, kalau siangnya pengennya bebas, malam tak pakai aturan, ya, enggan mendapat teguran, marah kalau mendapat pengarahan, gak mau berbuat baik. Naam. Nah, terus gunanya punya ilmu untuk apa? Itu kata Imam Sufyan. Itu beliau menasihati dirinya. Kalau siangku, siangnya orang bodoh. Malamku, malamnya orang bodoh. Gak mau pakai aturan. Nah, terus aku itu mau jadi orang apa terhadap apa yang telah aku pelajari. Dan ketahuilah, semakin hari ilmu itu semakin dibentangkan di hadapan kita, alasan untuk kita tak tahu itu semakin gak ada. Oh afan, ana belum tahu. Itu seolah-olah ditutup pintunya oleh Allah untuk kita bilang gak tahu. Baru kita melek ada HP, artikel itu tersebar, baik dalam bentuk ya apa artikel pendek atau panjang, mau dari kutipan majalah ataupun pesan singkat SMS, isinya nasihat semua. Tidak satu aplikasi, banyak aplikasi, iya kan? Itu yang melalui perangkat, medsos. Ada lagi yang melalui rekaman audio. Belum lagi pertemuan, majelis, kesempatan, sesuatu yang ditempel, ketemu sama orang yang baik menasihati dan seterusnya. Yang mana pada zaman dahulu para ulama kalau pengen mendapatkan ilmu itu harus menempuh perjalanan 1 bulan, 2 bulan. Di antara mereka melalui masa yang panas sehingga tak bisa minum kecuali mohon maaf air kencingnya. Seperti Rabi'i Ibnu Hirosh, beliau menyebutkan saya minum air kencingku dalam perjalanan sebanyak 3 kali. Dalam sebutan yang lain sampai 5 kali. Kenapa? Tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Itu yang terakhir sudah. Untuk mempertahankan kehidupan melalui medan yang berat. Untuk apa? Pengin dapat pelajaran dari negeri ke negeri yang lain. Gak ada medsos, gak ada kendaraan, gak ada fasilitas yang memenuhi. Nah, di antara mereka melalui padang es atau padang es salju, ya, berkepanjangan tiba di suatu negeri, tak mereka sadari jari jemari kakinya sudah berkurang, jumlahnya tak genep, karena fasilitas yang terbatas. Gak ada sepatu bot seperti zaman kita sekarang, kaos kaki yang tebal, iya, alat yang memadai untuk melalui salju yang ekstrim. Mereka berjalan apa adanya. Nah, bahkan seorang imam Amirul Mukminin Syu'bah Ibn al-Hajjaj itu beliau cuma punya harta yang diwarisi dari orang tuanya, seekor keledai himar yang beliau gunakan untuk nunggangin kemana-mana. Itu orang kaya, ya. Hendak kita bayangkan bagaimana kalau kebanyakan thalabul ilmi dari dulu sampai sekarang itu sifatnya terbatas karena bukan pekerja keras. Kebanyakan mereka duduk belajar. Dahulu juga sama. Sehingga modal itu terbatas sampai mereka menjadi seorang imam. Sehingga jalan yang panjang menyebabkan kaki-kaki mereka itu sakit, tidak mereka sadari. Hilang jarinya. Kenapa? Kena es yang kelamaan sehingga membeku dan rusak. Coba bandingkan semangatnya mereka untuk mendapatkan ilmu dan hasilnya. Dan bandingkan dengan keadaan kita. Kalaulah semacam mereka masih merasa takut, jangan sampai apa yang saya ketahui itu tidak bisa saya amalkan di waktu siang atau di waktu malam, itu akan menjadi tuntutan atas diri saya. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam sehari-hari pelajaran itu bisa disampaikan dengan cara yang sangat mudah dan gratis. Tis. Ya, gak ada usaha yang capek. Bahkan sambil tidur pun bisa dapat pelajaran tersebut. Tapi begitulah, kenikmatan itu semakin melimpah, rasa syukur dan semangat itu semakin berkurang. Kapan akan kerasa? Kalau sudah tidak ada. Orang baru kerasa kalau itu sebuah kenikmatan. Maka barakallahu fikum. Ini yang dinasihatkan oleh mereka para ulama salaf yang sepantasnya menjadi nasihat untuk kita dalam mengarungi ibadah kita dan menempa diri kita, batin kita, niat kita, hati kita, agar bisa tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan sungguh-sungguh dalam mempelajarinya serta mengamalkannya, dan terus melakukan hal yang demikian hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.